العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabiri rahimahullahu taala, masih pada Kitabul Iman, pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan masalah iman. Kita telah sampai hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, yadkhulu ahlul jannati al jannata, nanti penduduk surga akan masuk ke surga. Wa ahlun nari an-nara, dan penduduk neraka akan masuk ke neraka. Summa yaqulu Allahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman, ya, di hari kiamat kelak, akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman, keluarkanlah, ya, siapapun yang di dalam hatinya, ya, memiliki sekecil, ya, buah sawit dari keimanan, yakni memiliki iman walaupun sedikit, walaupun kecil, keluarkan dia dari neraka. Fayahrujuna minha, maka mereka pun akan dikeluarkan dari neraka. Qadis waddu, dalam keadaan sudah hitam, kosong, ya, setelah di neraka. Fayulqawna fi nahril hayat awil hayat, lalu mereka akan dilemparkan, dicemplungkan, fi nahril hayah, di sebuah sungai yang disebut dengan sungai al-hayah, hujan. Awil hayah, kalau al-hayah itu hujan, tapi kalau al-hayati, kehidupan, ya, disebut demikian karena orang yang nanti dimasukkan ke sana hangus karena azab di neraka. Fayambutuna, lalu mereka tumbuh setelah dimasukkan ke sungai kehidupan tadi. Kama tambutul hibbatu fi janibis sayyid, sebagaimana tumbuhnya, ya, sebuah pohon, ya, hibbah itu pohon kecil, ya, atau semacam bunga, fi janibis sayyid, yang ada di tepi, ya, pantai. Alam tara annaha tahruju safra'a multawiyah, tidakkah kamu lihat bahwa, ya, pohon tersebut dia tumbuh dengan warna kuning multawiyah. Multawiyah itu melenggak-lenggok, ya, ini kalau kena angin kan, ya, kalau bunga kemudian kena angin itu kan malah bagus itu, meliuk-liuk. Baik. Hadis ini ayo lehwah rahimani wa rahimakumullah, dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Iman untuk menunjukkan kepada kita bahwa pelaku dosa besar yang sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka itu tidak kekal selama-lamanya di neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari neraka. Ya. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ya, bisa jadi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, syafaatku buat para pendosa dosa besar dari kalangan umatku. Ya, demikian juga ya sebab-sebab yang lainnya. Maka ini bantahan kepada pemikiran Khawarij. Karena orang-orang Khawarij mereka berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu adalah apa? Kafir dan kekal selama-lamanya di neraka. Demikian juga orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu adalah kekal selama-lamanya di neraka, walaupun di dunia mereka enggak muslim enggak kafir. Istilahnya apa? Manzilah baina manzilatain. Ya. Tapi mereka sepakat dengan orang-orang Khawarij bahwa pelaku dosa besar itu adalah kekal di neraka. Hadis ini bantahan untuk dua kelompok tadi. Ya. Madhab Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ya pelaku dosa besar mereka adalah muslim yang berkurang imannya, tapi tidak sampai apa? Kafir keluar dari agama Islam. Dalil-dalil tentang akidah ini banyak sekali. Ya, dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Salah satunya adalah hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengeluarkan ya orang-orang yang pelaku dosa besar yang masuk neraka, dikeluarkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka memiliki iman, karena mereka memiliki tauhid. Ya, sekecil apapun itu akan bermanfaat. Maka hadis ini juga menunjukkan kepada kita satu faedah penting, yaitu pentingnya iman, pentingnya tauhid. Di mana iman dan tauhid inilah yang menyelamatkan seseorang dari kekekalan dia di neraka. Andaikan bukan karena tauhid, andaikan bukan karena iman, maka dia akan selama-lamanya di neraka. Tetapi karena tauhid, karena iman, ya, walaupun sekecil apapun itu, ini akan menyelamatkan seseorang dari neraka. Ya, oleh karenanya, ayol ehwah, kita harus selalu mengecek, kita harus selalu mengontrol, merawat keimanan kita, tauhid kita. Ini sangat penting sekali. Ya, innal imana la yahluku kama yahluku tsaub fajaddidul imana fi qulubikum. Sesungguhnya iman itu luntur sebagaimana apa? Sebagaimana baju juga luntur, usang. Maka selalu perbaharuilah keimanan-keimanan kalian. Ya. Nah, jadi hadis ini memberikan kepada kita faedah pertama, yaitu pentingnya iman, pentingnya tauhid, dan yang kedua adalah apa? Bantahan kepada paham Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar, orang mukmin yang melakukan dosa besar adalah kafir kekal di neraka. Ini adalah pendapat yang batil, yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir, yang menunjukkan bahwa seorang muslim apabila dia melakukan dosa besar ya maka tidak kafir dan dia tidak kekal di neraka. Perkaranya diserahkan kepada Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, bisa jadi Allah akan mengazabnya, tapi setelah itu Allah akan mengeluarkan dia dari neraka. Ya. Baik. Selanjutnya wa anhu radhiyallahu anhu qal. Dan dari sahabat Abu Sa'id juga, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama baina ana naimun, ketika saya sedang tidur, Karena Rasulullah SAW manusia biasa, ya, yang kadang tidur, kadang makan, ya, kadang lelah, kadang sakit, ya, kadang juga terluka. Rasulullah SAW manusia biasa seperti kita. Hanya saja Allah SWT memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kenabian dan kerasulan. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya, katakanlah wahai Muhammad, saya adalah manusia seperti kalian. Oleh karenanya kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita juga tidak boleh merendahkan. Karena walaupun Nabi adalah manusia biasa, tapi beliau memiliki keistimewaan. Apa itu? Yuha ilayya, diwahyukan kepada saya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam syahadat kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita bersaksi bahwasanya beliau adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba supaya kita tidak berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah rasul supaya kita tidak merendahkan, melecehkan, ya, dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, ra'aitun nasa yu'raduna alayya. Saya melihat di alam tidur tersebut, berarti apa? Mimpi. Tapi ingat, beda mimpinya Nabi dengan mimpinya kita. Mimpinya para Nabi itu ru'yal anbiya'i haqqun. Mimpinya para Nabi itu adalah kebenaran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan mimpinya kita. Kalau mimpinya kita, ya, kadang benar, kadang enggak benar, ya, kadang hanya was-was dari setan untuk menakut-nakuti kita, hanya bisikan-bisikan, ya, yang dia lamunkan sebelum tidur, akhirnya kebawa mimpi. Itu kalau manusia. Tapi kalau Rasulullah SAW, maka mimpinya para nabi itu adalah apa? Kebenaran, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, saya melihat manusia yu'raduna alayya, diadabkan kepada saya, ya, diadabkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim kumusun, dan mereka manusia itu memiliki gamis, yakni memakai gamis-gamis. Minha ma yabluhu as-sudiyya, di antaranya ada yang gamisnya itu sampai ke sudiyya, ya, ke susu. Ya. Wa minha ma duna dzalik, ada yang lebih rendah daripada itu. Artinya ada orang yang memakai gamis tapi bertingkat-tingkat. Ada yang sampai menutupi susunya, ada yang enggak. Ya, enggak sampai menutupi. Baik. Wa urida alayya Umar ibnul Khattab wa alayhi qamisun yajurruhu. Dan dinampakkan kepada saya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu, sahabat Nabi, sahabat karibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia mengenakan gamis yajurruhu, yang dia menariknya. Artinya gamisnya apa? Panjang. Sampai-sampai Umar bin Khattab menariknya. Ya. Jadi menutupi seluruh tubuhnya, bahkan panjang banget sehingga Umar pun menariknya. Qalu fama awwal tadzalika ya Rasulullah. Lalu kata para sahabat, apa yang kamu takwilkan? Ya, takwilkan di sini maksudnya adalah apa? Tafsirkan. Jadi takwil itu dalam definisi Quran dan hadis itu sering sekali maksudnya adalah apa? Tafsir. Dzalika ta'wilu ru'yaya, itu adalah penafsiran mimpiku. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Doa Nabi kepada Ibnu Abbas, ya Allah, pinterkan dia tentang agama dan pinterkan dia tentang takwil. Maksudnya apa takwil di situ? Tafsir, tafsir Quran. Makanya nama kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, tafsir beliau namanya apa? Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran. Ya, penjelasan yang komplit tentang takwil. Di situ takwil, bukan tafsir, takwil. Tapi makna takwil di situ adalah apa? Tafsir. Tentang penafsiran Al-Qur'an. Jadi takwil maksudnya adalah tafsir. Ah, para sahabat bertanya, "Fama awwal tadzalika ya Rasulullah? Apa yang kamu tafsirkan wahai Rasulullah tentang mimpi itu?" Itu orang gamisnya bertingkat-tingkat. Ya, sedangkan Umar bin Khattab gamisnya panjang banget sampai dia menyeretnya. Qala ad-din. Ya, maksudnya adalah ad-din, yaitu apa? Agama. Yani agama manusia. Dan agama itu mencakup tiga, ya, Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana dalam hadis Jibril. Makanya dalam hadis Jibril di akhir hadisnya apa kata? Dzalika Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan apa? Din. Din yakni mencakup tiga hal, Islam, iman, dan ihsan. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita kaitannya tentang masalah iman, bahwa iman seseorang itu apa? Bertingkat-tingkat. Ya, iman seseorang, agama seseorang itu bertingkat-tingkat. Bukan satu derajat sama semuanya. Seperti pahamnya orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa imannya manusia biasa itu sama seperti imannya Abu Bakar dan Umar, sama seperti imannya Jibril, tidak ada perbedaan. Maka ini adalah apa? Pemahaman yang batil. Ya, iman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar, ya, keimanan pada seseorang, amal solehnya, ketakwaannya, sehingga bertingkat-tingkat. Makanya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga bahwa iman itu adalah yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membaca Al-Qur'an, dengan amal-amal saleh, salat, sedekah, ya, berpuasa, ya, umrah, berbakti kepada orang tua, akhlak yang baik, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imannya akan apa? Bertambah. Dan iman juga berkurang. Berkurang dengan apa? Kemaksiatan kepada Allah, dosa, lalai dari akhirat, cinta kepada dunia, ya, bergaul dengan teman-teman yang buruk, ya, terperangkap dalam perangkap-perangkap setan, sehingga imannya lemah. Ya. Jadi keimanan manusia itu bertingkat-tingkat, bukan satu derajat saja sama semuanya, enggak, berbeda-beda. Antara satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda. Wasabuna syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'ani tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 73 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah tauhid, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah, ada yang tengah-tengah. Begitu, bukan satu tingkatan saja. Begitu juga orangnya, orang bertingkat-tingkat. Nah, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keistimewaan dan keutamaan sahabat Umar bin Khattab. Di mana, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia melihat di dalam mimpi bahwasanya dia memakai gamis yang panjang yang menyeretnya, dan ditafsirkan oleh Nabi bahwa itu adalah apa? Agama Islam, iman, ihsan. Ini menunjukkan pujian Nabi kepada Umar bin Khattab, keutamaan ya Umar bin Khattab, dan keutamaan-keutamaan sahabat Umar bin Khattab banyak sekali. Cukuplah keutamaan Umar bin Khattab bahwa dia adalah salah satu sahabat Nabi yang diberi kabar gembira oleh Nabi dengan surga. Andaikan tidak ada keutamaan kecuali ini saja, sudah cukup. Apalagi keutamaan-keutamaan yang lain yang banyak sekali. Ya, diantaranya disebutkan oleh Nabi SAW, saya tidak melihat Umar bin Khattab berjalan di suatu jalan kecuali setan akan mencari jalan yang lain. Setan aja takut sama Umar bin Khattab. Ini diantara keistimewaan siapa sahabat Umar radhiyallahu an. Ya, dan beliau terbunuh syahid ya ketika sholat subuh berjamaah mengimami para sahabat Nabi SAW, dibunuh oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ya, baik. Semoga Allah meridhai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, beliau adalah di antara manusia terbaik setelah Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, Abu Bakar dan Umar adalah manusia terbaik setelah para nabi. Manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Ya, ada hadisnya sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Ya, manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Makanya aneh kalau ada orang yang mencela dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar. Seperti kelakuannya orang-orang Syiah yang sangat membenci kepada Umar, yang sangat membenci kepada sahabat Abu Bakar, bahkan mereka mengkafirkan, melaknat Abu Bakar dan Umar. Na'udzubillah min dari. Ini adalah kemunafikan ya orang-orang Syiah. Makanya dahulu para ulama ussalaf mengajarkan kepada murid-murid mereka, dan kita pun mengajarkan kepada antum ya, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Disebutkan oleh Imam Malik ya, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas sahibul Muwatta, beliau pernah mengatakan, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama ussalaf mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar, karena mereka mengajari anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Mengajarkan kepada adik-adik kita, kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita ya, untuk cinta kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Jadikan mereka sebagai pahlawan, jadikan mereka sebagai idola kita. Jangan ngajari anak malah dengan ya film-film yang enggak mendidik. Anak sekarang pahlawannya siapa? Ya, pahlawan keduanya. Keduanya karena beliau dan juga ayahnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Bahwa Rasulullah SAW pernah melewati seorang laki-laki dari sahabat Ansar. Ya, di sini rajulin minal Ansar tidak disebutkan namanya. Namanya apa ini? Dalam ilmu shalah hadis mubham. Ya, sering ya nanti ketemu seperti ini. Ya. Itu namanya mubham dalam ilmu mustalah hadis. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham itu adalah apabila ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Dia dari sahabat Ansar. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Sedangkan seorang ini, orang Ansor ini, dia sedang menasehati saudaranya tentang masalah malu. Jadi Nabi SAW melewati, ada seorang sahabat Nabi menasehati sahabat yang lain. Bagus sebenarnya menasehati, menasehati tentang masalah malu. Mungkin sahabat ini adalah pemalu begitu ya. Dinasehati, enggak usah malu-malu lah. Ya, gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Da'hu." Biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman. Karena sifat malu itu termasuk bagian dari iman. Ya, biarkan dia. Punya sifat malu bagus itu, biarin. Ya, jangan kamu tegur dia, jangan kamu salahkan dia. Bagus itu. Dia memiliki sifat malu. Karena malu itu sebagian termasuk dari iman. Hadis ini menunjukkan kepada kita ya, hubungannya dengan kitabul iman, bahwa termasuk cabang keimanan adalah apa? Sifat malu. Sebagaimana dalam hadis juga sebelumnya tentang cabang-cabang keimanan, yang paling tinggi adalah tauhid, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Lalu kata Nabi apa? Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu termasuk cabang dari keimanan. Makanya iman seperti yang sudah kita bahas juga mencakup tiga hal. Pertama, ya, perbuatan atau keyakinan di dalam hati, dan itu diwakili dengan amalan ya malu. Kemudian ucapan dengan lisan, yang itu diwakili dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang ketiga adalah amalan dengan anggota badan, seperti menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Nah, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk memiliki sifat malu. Jadi malu itu bagus ya. Malu itu adalah apa? Bagus. Karena orang kalau memiliki sifat malu, maka akan memotivasi dirinya untuk beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Malu ah sama Allah SWT. Allah sudah banyak memberikan apa? Ya, rizki kepada saya. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada saya. Masa saya disuruh sholat aja gak mau? Akhirnya dia semangat sholat. Ini malu yang bagus. Dia mau maksiat kepada Allah SWT, malu dia sama Allah SWT. Ya, ini adalah malu yang bagus, malu yang terpuji. Adapun apabila sifat malu ini sudah tidak ada, maka yang terjadi adalah apa? Orang akan gampang melakukan maksiat kepada Allah SWT. Seperti pada zaman kita sekarang ini, banyak orang sudah nggak punya malu, nggak punya malu. Para wanita banyak yang kehilangan sifat malunya, sehingga pamer aurat, nggak pakai malu. Ya, nggak pakai malu. Padahal dulu wanita-wanita dulu sangat malu. Jangankan ya buka aurat, buka wajah saja mereka sangat apa? Malu. Itu wanita-wanita dulu. Bahkan di antara sifat malu ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang sangat-sangat mengagumkan, ya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika Nabi SAW dikubur di kamarnya, beliau masih buka kerudung gitu ya, karena dia hanya suami saya. Ketika dikubur Abu Bakar, beliau masih buka kerudung. Kenapa? Karena itu adalah ayahnya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya dikubur, beliau enggak pernah copot ya copot kerudungnya. Kenapa? Padahal Umarnya apa? Udah mati. Subhanallah. Ya, malu sama Umar bin Khattab, padahal Umarnya sudah meninggal dunia. Ini sifat malunya para wanita-wanita dahulu. Ini kalau masih memiliki malu seperti ini bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat pemalu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, beliau itu lebih pemalu daripada apa? Gadis pinggir depan umum tanpa malu. Apakah ada malu mereka ketika merokok? Ada. Malah bangga, keren. Ya, pria sejati.